Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Dan hari ini kita masih melanjutkan bab tasrif pada bait yang ke-918. Bait syair yang ke-918. Naam. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghayra akhir ath-thulathi iftah wa dum waksir wazid taskina thanihi ta'um. Naam. Barakallahu fikum. Qala mu'alib rahimahu ta'ala wa ghayra akhiri thulathi yiftah wadum waksir wazid taskina thanihi ta'um. Naam. Arti bait ini yaitu fathakan dan domahkan, fathakanlah dan domahkanlah, waksir dan kasrohkanlah. Nah, selain huruf akhir yang sulasi, wa ghairu akhiri sulasi, selain huruf yang akhir sulasi, difathakan, didomahkan dan dikasrohkan. Wazid taskina tsanihi ta'um, dan tambahkanlah sukun bagi yang keduanya, maka itu berarti mencakup seluruh bentuk. Naam. Fadhol dibaca lanjutan salah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala al-ibratu fi waznil kalimati bima ada harfal akhir minha wa hina idhin fal ismu thulathiyyu imma an yakuna madmumal awwali aw maksurahu aw maftuhahu wa ala kullin min hadhihi at-taqadiri imma an yakuna madmumal thani aw maksurahu aw maftuhahu aw sakinahu fayakhruju min hadhihi 12 bina'an hasilatun min darbi thalathatin fi arba'atin wa dhalika nahwu quflun wa unuqun wa du'ilun wa suradun wa nahwu ilmun wa hibuk wa ibil wa inab wa nahwu falsun wa farasun wa abudin wa kabud wa kabidun. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahu ta'ala al-ibratu fi wasnil kalimati bima adal harfal akhira minha, yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran pada wazan kata, pada timbangan kata, bima ada harfal akhir minha, yaitu selain huruf akhir dari kata tersebut. Naam. Artinya apa? Artinya kita melihat harokat dan sukun pada kata itu selain pada huruf akhir. Nah, karena huruf akhir itu sudah masuk dalam pembahasannya nahwu, pembahasan ilmu nahwu. Nah, kalau sorob pembahasannya pada kata itu sendiri. Nah, yang menjadi perhatian, yang menjadi pelajaran ibroh dalam kata yaitu semua huruf selain huruf akhir, semua huruf selain huruf akhir. Nah, qala wa hina idzin falismul fulasi Dan ketika itu maka isim sulasi imma an yakuna madmumal awali au maksurahu au maftuha. Nah, ketika itu isim sulasi itu bisa berupa huruf pertamanya di doma atau huruf pertamanya di kasro atau di fatha. Nah, isim sulasi berarti isim yang wazannya fa, ain dan lam. Wazannya berarti apa? Dari huruf fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Huruf pertamanya fa ini bisa harokatnya doma, bisa harokatnya kasro, bisa juga fatha. Nah, tidak ada sukun. Kenapa? Karena tidak mungkin memulai ucapan dengan sukun, tidak mungkin. Sehingga kalau bukan doma fatha maka dia itu kasro. Wa ala kullin min hadhihi taqdir, dan pada semua takdir ini, yaitu pada semua keadaan doma fathah atau kasroh ini, dia akan berhadapan dengan ain kalimah yakuna matmu matsani. Pada semua keadaan ini dia akan bertemu dengan huruf kedua yang doma, yaitu ain, ainnya doma. Nah, berarti dibaca fu'al afan, huruf kedua di doma berarti dibaca fa'ul, fi'ul atau fu'ul, itu ya. Imma an yakuna matmu matsani bisa berupa domah yang kedua au maksurah atau yang keduanya sukun, maka bisa dibaca fu'il, fa'il, fi'il au maftuhahu atau yang kedua fathah, maka dibaca fa'al, fu'al, fi'al. Naam. Au sakinah atau bahkan dia sukun, yang kedua bisa sukun, maka menjadi fa'lun, fi'lun, fu'lun. Naam. Fayakhruju min hadatsna asyara bina'an, maka keluar dari bentuk ini, atau fayakhruju min hadhihi, keluar dari bentuk-bentuk ini 12 bentuk, 12 bentuk. Hasilatan min darbi tsalatsa fi arba'ah, hasil dari perkalian 3 dikali 4, hasil dari 3 dikali 4 yaitu 12. Maksudnya apa? Fa tadi berharokat 3. Ain memiliki 4 keadaan, doma, fathah, kasroh dan sukun. Berarti 3 dikali 4. Maka ada berapa? Menjadi 12. Ada 12 bentuk. Ada 12 bentuk. Nah, namun dari 12 bentuk ini ada satu bentuk yang enggak dipakai, muhmal, dan ada satu bentuk yang diperselisihkan antara dipakai dan tidaknya. Maka yang tersisa adalah 10. Yang tersisa adalah 10. Kemudian dari 10 itu ada salah satu wazan yang timbangan yang katanya hanya sedikit sekali, 1 atau 2. Naam. Qala wa dzalika nahwu, contohnya kuflun wa unuqun wa du'il. Naam, kuflun kunci gembok, unuqun leher, du'il nama du'il serigala atau nama kabilah. Naam. Wa surat wa nahwu ilmun wa hibuk. Nah, hibuk ini yang diperselisihkan. Yang sahih hibuk itu tidak ada ya. Naam. Qala wa ibil wa inab wa nahwu falsun wa farasun wa abud wa kabid. Naam. Ibil unta, inab anggur, falsun uang receh, farasun kuda, adud lengan atas, kabit hati. Nah, kemudian akan dirinci pada bait berikutnya. Dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi'ulun uhmila wal 'aksu yaqil li qasdihim takhsis fi'lin bi fu'il. Nah. Berinci apa yang telah dijelaskan tadi sebelumnya ya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi'ulun uhmila wal aksu yaqil li qasdihim takhsis fi'lin bi fu'il. Naam. Arti bait ini wazan fi'ul uhmila adalah wazan yang dimuhmalkan, adalah wazan yang dimuhmalkan. Apa dimuhmalkan? Ditelantarkan, tidak dipakai. Naam. Maka dari 12 tersisa 11. Wal aksu, dan lawan dari fi'ul. Apa lawannya? Lawannya berarti fa-nya di doma, ainnya di kasro. Dan lawannya yaitu fu'il, yakil sedikit, wazan fu'il sedikit. Kenapa? Likostihim taksiso fi'lin bifu'il. Karena apa alasannya? Karena mereka memaksudkan dengan wazan tersebut ke untuk fi'il. Fi'il apa? Fi'il majhul. Likostihim taksiso fi'lin bifu'il. Karena mereka memaksudkan mengkhususkan wazan tersebut, wazan fu'il untuk fi'il, yaitu fi'il majhul. Timbangannya fu'ila, fu'il. Nah, sehingga apa? Sehingga jarang ada kata yang ikut timbangan fu'il. Nah, contohnya di situ apa? Du'il ya, du'il contohnya. Contohnya du'il. Nah, bahkan sebagian ulama lain mengatakan du'il itu aslinya dari fi'il majhul yang dipindah ke isim. Aslinya dari fi'il majhul yang dipindah ke isim, maksudnya dijadikan isim. Nama kabilah atau nama hewan tadi, serigala. Serigala ya. Karena beberapa isim juga perpindahan dari fi'il. Seperti ada orang namanya Ahmadu. Itu berasal dari fi'il mudore, Ahmadu. Iya kan? Apa artinya Ahmadu? Ahmad, apa artinya? Saya memuji. Ya, Ahmadu. Ada juga yang namanya Yazid. Dari fi'il apa itu? Mudore. Ada juga yang namanya Fadl, Fadlun. Dari apa? Dari masdar. Iya enggak? Ada juga yang namanya Salim. Dari apa? Isim fa'il. Nah, sehingga dia mengatakan du'il yang dia tuh isim berasal dari fi'il madi, fi'il majhul yang dipindah ke isim. Nah, maka dikatakan wazan yang berikutnya kebalikan dari fi'ul adalah fu'il. Ini sangat sedikit. Nah, bahkan ada yang mengatakan tadi tidak ada, berselisihkan ya. Maka yang disepakati ada 10. Maka yang disepakati ada 10 wazan untuk isim fulafi. Karena wazan yang fi'ul tidak ada, wazannya fu'il diperselisihkan. Wazan yang fu'il diperselisihkan. Sehingga yang disepakati jumlahnya 10. Nah. Ya, lanjutan bacaan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Ya'ni anna minal abniyati ithnai asyara bina'aini ahaduhuma muhmalun wal akharu qalilun. Fal awwalu ma kana ala wazni fi'ul bikasril awwali wa dhammi tsani. Wa hadha bina'an minal musannif ala adami isbati hibuk. والثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني كدؤل وإنما قل ذلك في الأسماء لأنهم قصدوا تخصيص هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله كضرب وقتل. نعم بارك الله فيكم. قال صريح رحمه تعالى يعني أن من الأبنية 12 bina aini ahaduhuma muhmalun wal akharu qalil, yaitu sesungguhnya di antara bangunan-bangunan kata, yaitu wazan-wazan kata, nah, yang 12 bangunan ada dua kata yang dia itu salah satunya muhmal dan yang lainnya sedikit, artinya hanya ada satu dua kata atau satu kata yang muhmal, yang wazan fi'ul muhmal. Nah, sebagian ulama menjelaskan alasan muhmalnya karena fa kalimatnya kasro pindah ke doma, mereka merasa berat memindahkan dari kasro ke doma. Fi'ul merasa berat mengucap kasro kemudian doma, sehingga wazan tersebut tidak ada. Nah, fal awalu yang pertama yaitu wazan fi'ul, maka na ala wasni fi'ul, yang mengikuti wazan fi'ul. Nah, boleh kita baca fi'ulun, fi'alan, fi'alin, karena yang menjadi perhatian adalah huruf-huruf sebelum huruf terakhir. Bikasril awal wa dhammit tsani, dengan mengkasrah huruf pertama yaitu fa kalimah dan mendoma huruf kedua yaitu ain kalimah. Wa hada bina'an minal musannif ala adami itsbati hibuk, dan ini dibangun di atas pendapat musannif yang tidak menetapkan hibuk. Nah, di sana ada kata hibuk. Hibuk ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia itu kata yang memang wazannya fi'ul atau bukan dari fi'ul. Nah, yang sahih hibuk itu berasal dari hubuk, hubukun atau hibikun. Nah, ada dua lugo ya, hubukun atau hibikun. Kemudian yang membaca hibuk itu membaca tadakhul dari yang tadi, membaca gabungan dari hubuk dan hibik. Hubuk yang rajih bacaannya itu hubuk atau hibik. Kemudian ada pembaca yang dia memulai baca dengan ha kasro. Ketika mau mengkasro huruf setelahnya, dia ke bawah bacaan yang doma hubuk, sehingga dibacanya hibuk. Nah, itu menurut Ar-Radiuddin dalam syarah beliau ya, syarah Syafi'i bin Hajib. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ulama lain menjelaskan seperti Ibnu Hamdun ya, dalam syarah Kafiyah juga menjelaskan bahwa apa? Qira'ah hibuk wasamawati dzatil hibuk. 6. Qira'ah ini qira'ah ghairu tsabita. Qira'ah ghairu tsabita. 6. Dan juga yang berpendapat itu lugat tadakhul juga beliau bantah. Ibnu Hamdun membantah dalam syarah beliau, syarah Kafiyah Ibnu Hamdun. Naam, barakallahu fikum. Maka yang rajih hibuk tidak sabit ya. Yang sabit adalah hubuk dan hibik. Naam. Sehingga timbangan fi'ul tidak ada wazannya, wazan muhmalan. Tidak ada mausunnya, tidak ada kata yang mengikuti timbangan hibuk. Wazan ini wazan muhmal, tidak terpakai. Kalau wasani yang kedua, makana ala wasni fu'il, yang mengikuti timbangan fu'il, bidomil awal wa kasri tsani, dengan mendomak yang pertama dan mengkasroh huruf kedua, kadu'il, seperti du'il, nama kabila atau nama hewan. Ada seorang yang dikenal dengan kabila ini, siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, itu dari kabila du'il. Wa inama qala dzalika fil asma, dan ini jarang pada isim, yaitu ikut timbangan du'il, banyaknya di fi'il ya. Jarang di isim, kenapa? Li'annahum qasadu takhsisu hadzal wasni bi fi'lin. Karena mereka mengkhususkan wazan ini untuk fi'il, yaitu fi'il apa? Fi'il majhul. Bi fi'lin ma lam yusamma fa'iluhu. Fi'il untuk fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, untuk fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, maksudnya fi'il majhul, fa'il mughayyar sighah, fi'il mughayyar sighah. Kadurib wa kutil, seperti duriba dan kutila. Nah, lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, waftah wa dhumma waksir thaniya min fi'lin sulasiyin wazid nahwa dhumin wa muntahahu arba'un in jurrida wa in yuzad fihi fama sittan ada. Nah, barakallahu fikum. Qala mu'alif rahimahu ta'ala, waftah wa dhumma waksir thaniya min fi'lin sulasiyin wazid nahwa dhumin wa muntahahu arba'un in jurida wa in yuzad fihi fama sittan ada. 6. Arti bait ini, fathakanlah dan domakanlah, waftah wa dhumma, fathakan dan domakan, waksir dan kasrohkanlah, thaniya huruf kedua, min fi'lin sulasiyin. 6. Dari fi'il sulasi atau pada fi'il sulasi, wazid dan tambahkanlah nahwa dumin, dan tambahkanlah seperti pada lafad dumin. 6. Qala wa muntahahu arba'un in jurida, batasan maksimal muntahahu, yang paling akhir batasan maksimal arba'un, yaitu 4 huruf. Batasan maksimal fi'il muntahahu, batasan maksimal fi'il maksudnya, haknya kembali ke fi'il. Batasan maksimal fi'il adalah rubai 4 huruf, arba'un 4 huruf, in jurida, apabila fi'il tersebut mujarrad, ya, apabila fi'il tersebut mujarrad, tidak ada huruf tambahannya. Wa in yuzad fihi famasittan ada, apabila ditambahkan kepadanya huruf zaidah, huruf ziyadah. Wa in yuzad, apabila ditambahkan pada fi'il tersebut huruf ziyadah, fama sitan ada, maka tidak sampai lebih dari sitan 6 huruf, tidak lebih dari sitan, yaitu 6 huruf. ada melampaui, tidak melampaui dari 6 huruf. 6 artinya fi'il paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, al-fi'lu yanqasimu ila mujarradin wa ila mazidin fihi, kaman qasama al-ismu ila dhalika. Wa aktsaru ma yakunu alayhi al-mujarradu arba'atu ahrufin, wa aktsaru ma yantahi fi az-ziyadati ila sittatin. Wa lis-tsulatsiy al-mujarrad. Cukup dulu. Qala mu'allif rahimahullah, wal fi'lu yanqasimu ila mujarradin wa ila mazidin fi. Fi'il terbagi kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad itu fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Semua huruf pembentuk katanya semuanya asli, itu fi'il mujarrad. Wa ila masjidin fihi, dan fi'il masjid yaitu fi'il yang terdapat padanya huruf tambahan, bukan huruf asli dari kata, huruf tambahan. Kamangkosama lismu ila dhalik, sebagaimana isim juga terbagi seperti itu, yaitu ada isim mujarrad, ada isim masjid. Wa aktsaru ma yakunu alaihil mujarradu arba'atu ahruf, dan yang paling banyak dari fi'il mujarrad ada 4 huruf. Nah, mujarrad itu ada mujarrad yang sulasi jumlahnya 3 huruf, ada juga mujarrad yang rubai, tidak ada yang khumasi. Berbeda dengan isim. Isim ada isim sulasi mujarrad, ada isim rubai mujarrad, ada juga isim khumasi mujarrad. Nah, kalau isim bisa 3, 4, 5. Kalau fi'il hanya ada 3 dan 4 yang mujarrad. 3 huruf dan 4 huruf. Wa aktsaru ma yantahi fi ziyada ila sitta. Dan fi'il mazid, fi'il yang ada tambahan, paling banyak jumlahnya menjadi 6. Maka fi'il mazid yang 3 huruf ada 3 jenis. Yang pertama sulasi, fi'il sulasi tambahan 1 huruf. Yang kedua fi'il sulasi tambahan 2 huruf menjadi 5. Yang ketiga fi'il sulasi yang tambahannya 3 huruf maka menjadi 6. Gitu kan? Kemudian berikutnya fi'il rubai mujarrad tambahan 1 huruf menjadi 4. Fi'il rubai mujarrad tambahan 2 huruf menjadi 6. Setelah itu enggak ada lagi. Enggak ada sampai ke 7. Fi'il yang 7 huruf. Dari timbangan apa itu? Timbangan yang 22 wazan ya. Timbangan yang 22 wazan kalau antum hafal isinya tadi. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad atau mazid yang 3 huruf menjadi 4 5 6. Yang 3 huruf jadi 4 5 6 atau yang 4 huruf menjadi 5 dan 6 dari jumlah 22 fi'il. 6. Insyaallah antum sudah hafal yang 22 fi'il. Wazannya. 6. Qala wadi thulatsi lil mujarradi arba'atu auzan. Untuk fi'il sulasi mujarrad memiliki 4 timbangan, 4 wazan. Fi'il sulasi mujarrad memiliki 4 wazan. Salah satun li fi'lil fa'il wa wahidun li fi'lil maf'ul. Nah, yang pertama untuk fi'il yang ada fa'ilnya, yang kedua yang wahidun, yang satu lagi untuk fi'il yang memiliki maf'ul. Nah. Lanjutan bacaan akan diperjelas dengan bacaan berikutnya. Qala syarih rahimahullahu taala, فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها كشرف والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن. نعم حسب. فالتي لفعل الفاعل فعل. Yang wazannya untuk fi'il yang ada fa'ilnya, maksudnya fi'il maklum ya. Maksudnya apa fi'il maklum? Yaitu fa'ala. Pertama adalah fa'ala fi fathil ain, dengan memfathah ain, memfathah huruf kedua. Kadoroba, seperti doroba. Wa fa'ila dengan bikasriha, dengan mengkasro ain. Kasyariba, seperti syariba. Wa fa'ula dengan bidhomiha, dengan mendomah ain. Kasyarufa. Walladzi li fi'lil maf'ul fu'il. Dan yang untuk fi'il maf'ul yaitu fi'il yang memiliki naibul fa'il, bukan fi'il maklum, fi'il majhul berarti ini, fi'il mughayyar sigha. Fu'il, bacanya fu'il. Satu timbangan, kalau yang maklum ada tiga timbangan ya, fa'al, fa'il, fa'ul. Ya, kalau fi'il majhul satu timbangan, fu'il. Artinya, fi'il-fi'il tadi yang fa'al, fa'il dan fa'ul, ketika dibikin majhul cuma satu timbangan menjadi fu'il. Bidhomil fa, dengan mendoma fa wa kasril ain dan mengkasro ain. Kaldumin, seperti dumina. Nah, lanjutan bacaan. Ya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa la takunul fa'u fil mabni lil fa'ili illa maftuhatan. Wa li hadha qala al musannifu وافتح وضم واكسر الثانية فجعل الثانية مثلثا وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح. نعم بارك الله فيكم. قال ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة. فاء pada fi'il mabni lil fa'il, yaitu fi'il ma'lum, yaitu fi'il ma'lum tidaklah terjadi melainkan fathah. Artinya fa pada fi'il ma'lum hanya fathah harokatnya, huruf pertama hanya fathah. Walihada qala al musannif, karena itu berkata musannif penulis kitab, waftah wadum waksir. Nam waftah wadumma waksir, fathakan dan domahkan dan kasrokan. Athani, huruf kedua. Faja'ala athani musalasan, maka beliau menjadikan huruf kedua, yaitu huruf apa, ain kalimah, musalasan, memiliki tiga harokat. Musalas, tiga, yaitu apa, fathah, domah dan kasroh. Wasakatal anil awal, dan diam dari yang pertama. Ya, yang pertama itu apa, fa. Fa'ulima annahu yakunu ala halati wahidatin, maka di sini diketahui fa itu hanya memiliki satu keadaan. Apa itu? Hanya doma, hanya fathah, maksudnya hanya fathah karena fi'il ma'lum ya, hanya fathah. Watil kal halatu hiyal fath, dan keadaan itu adalah fathah. Qala wali ruba'i al mujarradi salah satu auzan, dan untuk fi'il ruba'i mujarrad memiliki tiga timbangan. Untuk fi'il rubai mujarad memiliki tiga wazan. Wahidun li fi'lil fa'il kadah roja, satu timbangan untuk fi'il fa'il, yaitu fi'il ma'lum dahroja, seperti dahroja yaitu fa'lala timbangannya. Wahidun li fi'lil maf'ul, dan satu lagi untuk fi'il maf'ul yaitu fi'il majhul kaduh rija, timbangannya fu'lila. Wahidun li fi'lil amr, dan satu lagi untuk fi'il amr kadahrij fa'lil. Naam. Lanjutan bacaan. Qala rahimahullah, wa ammal mazidu fihi fa in kana thulathiyan sara biz ziyadati ala arba'ati ahrufin ka daraba aw ala khamsatin kam talaqa aw ala sittatin kastakhraja. وإن كان رباعيا صار بالزيادة على خمسة كتدحرج أو على ستة كحرنجما. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه الله تعالى, قال صريح رحمه الله تعالى, وأما المزيد فيه, adapun fi'il yang mazid yang ada tambahan, فإن كان ثلاثيا, kalau fi'il tersebut fi'il sulasi, صار بزيادة على أربعة أحرف, maka dia menjadi fi'il mazid ala arba'ati ahruf. Naam. Maka dia yang tadinya tiga huruf menjadi empat huruf. Ka doroba, dari doroba menjadi doroba. Dari fa'ala menjadi fa'ala. Au ala khamsatin, atau menjadi lima. Kan tolako. Naam, dari tolako atau toluko menjadi intolako. Dari fa'ala atau fa'ula menjadi infa'ala. Au ala sittatin, atau menjadi enam. Kastakhroja, seperti istakhroja. Asalnya khoroja, khoroja menjadi istakhroja. Ada tambahan alif, sin dan ta. Wa in kana ruba'iyan sara bi ziyadati ala khamsatin. Jika dia itu berasal dari fi'il ruba'i, kemudian dia menjadi fi'il khumasi dengan tambahan kata dahroja. Asalnya dahroja menjadi tadahroja. Fa'lala menjadi tafa'lala. Au ala sittatin atau menjadi enam kahran joma, kahran jama. Asalnya harjama, harjama kemudian ditambah hamzah dan nun menjadi ihron jama, ikut wazan if an lala, if an lala wazannya. Nah, tambah sedikit lagi baca. Yang bait yang akan kita baca ini hanya sebatas timbangan ya, enggak banyak penjelasan insyaallah. Ya, baca. Qala al muallif rahimahullahu taala lismin mujarradin ruba'in fa'lalu wa fi'lilun wa fi'lalun wa fu'lulu. Ya, hasab. Artinya bagi isim mujarrad ruba'i memiliki wazan, lismil mujarrad ruba'in, isim mujarrad ruba'i memiliki wazan fa'lalu, fa'lalun, wa fi'lilun, wa fi'lalun, wa fu'lulun. Itu wazannya. Baca lagi. Wa ma' fi'allin fu'lalun wa in'ala fa ma' fa'allalin hawa fa'lalila. Naam. Barakallahu fikum. Artinya dan wazan fi'al, wazan fi'al, naam, serta wazan fu'lul, wazan fu'lal, naam, wa in'ala, apabila isimnya lebih dari 4 huruf, wa in'ala, apabila lebih dari 4 huruf, fa'ma' fa'allalin hawa fa'lalila, naam. Maka selain wazan yang fa'allal, tercakup pula wazan fa'lalil. Lanjut. Kada fu'allilun wa fi'lallun wa ma ghayara lizzaydi awin naqsin tama. Nah, barakallahu fikum. Kada demikian, demikian pula fa'allilun, wazan fa'allilun wa fi'lallun dan juga wazan fi'lallun wa ma ghayara lizzaydi wa ma ghayara li zaidi awin naqsi intama. Adapun hal-hal yang membedakan ada kalanya dikarenakan dimasjidkan ditambahkan atau karena dinakiskan yaitu dikurangi. Nah, lanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullahu taala al-ismur ruba'iyul mujarradu lahu sittatu awzanin. Naam, isim ruba'i mujarrad memiliki 6 wazan. Isim ruba'i mujarrad memiliki 6 wazan. Naam, lanjutkan. Al-awwalu fa'lalun bi fathhi awwalihi wa sukuni tsanihi nahwu Ja'farin. Yang pertama adalah fa'lal dengan memfathah yang pertama dan memfathah yang huruf ketiga dan mensukun huruf kedua. Fa'lal. Contohnya Ja'far. Ja'far itu nama sungai, sungai kecil atau nama orang Ja'far. Ja'farun. Nah, lanjut. Asani fi'lilun bi kasri awwalihi wa salis wa salisihi wa sukuni tsanihi nahwu Zibrij. Naam. Yang kedua adalah fi'lil dengan mengkasrah huruf pertama dan huruf ketiga dan mensukun huruf kedua, mensukun huruf kedua. Fi'lil. Contohnya Zibrij. Awan tipis atau emas atau arti lainnya. Naam. Lanjutkan. As-salis fi'lalun bi kasri awwalihi wa sukuni tsanihi wa fathhi salisihi nahwu dirham. Wa dirham wa hijra. Enggak ada. Naam, di nuskhah yang Anda pegang dirhamun wa hijra. Wa hijra. Dirhamin wa hijra'in. Yang ketiga adalah fi'lal dengan mengkasrah huruf pertama dan mensukun huruf kedua lalu menfathah huruf ketiga. Fi'lal. Contohnya dirham, dirham, uang dirham, kemudian hijrah. Nah, lanjutkan. Ar-rabi' fu'lulun bi dhammi awwalihi wa salisihi wa sukuni tsanihi nahwu bursunin. Nah, yang tadi hijrah artinya yang pandir atau bodoh ya. Hijrah artinya yang pandir atau bodoh. Yang keempat, fu'lul dengan mendoma huruf pertama dan huruf ketiga, mendoma huruf pertama dan ketiga dan mensukun huruf kedua. Fu'lul. Contohnya burnus. Burnus yaitu cakar. Cakar singa atau cakar burung. Naam. Ya, lanjutkan. Al-khamis fi'alun bi kasri awwalihi wa fathhi tsanihi wa sukuni tsalitsihi nahwu hizabrin. Naam, yang kelima adalah fi'al. Fi'alun, ada tasdid di sana. Fi'alun yang bi kasri awwalihi wa fathhi tsanihi wa sukuni tsalitsihi, dan yaitu dengan menfatha huruf pertama dan huruf kedua dan mensukun huruf yang ketiga. Contohnya hizabrun. Kalau dalam bahasan ditulis tasdid ya, fi'alun. Kenapa? Karena dalam bahasan ketemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, yaitu ada lam pertama dan lam kedua. Lam pertamanya sukun, maka akhirnya ditulis idgham dengan tasdid. Ditulis tasdid untuk menunjukkan idgham, menjadi fi'alun. Dan ini tidak terjadi pada musun. Tidak terjadi pada musun hizabrun, tidak ada tasdid. Kenapa? Karena tidak ketemu dua huruf yang sama. Sebab idgham itu terjadi ketika ketemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun. Nah, contohnya di, contohnya apa? Hizabrun di situ. Nah, hizabrun artinya yang tinggi. Ya, lanjutan. As-sadis fu'lalun bi dhammi awwalihi wa fathhi tsanisihi wa sukuni tsanihi nahwu juhdabin. Enam. Yang keenam adalah fu'lal dengan mendomah huruf pertama dan memfathah huruf ketiga dan mensukun huruf kedua. Contohnya juhdab. Enam, juhdab di catatan di hasiah Hudori, al-jarad akhdar tawilur rijlain, yaitu belalang hijau yang kakinya panjang, yang kedua kakinya panjang. Enam, lanjutkan. Wa asyara bi qawlihi fa in ala ila akhirih ila abniyatil khumasi wa hiya arba'ah. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya fa in ala sampai akhir ucapan ila akhirih, yaitu ila abniyatil khumasi wa hiya arba'atun, mengisyaratkan kepada wazan-wazan khumasi, bentuk-bentuk khumasi yang dia itu ada empat, ada empat bentuk atau empat wazan. Nah, lanjut. Al awwal fa'allalun bi fathhi awwalihi wa tsanihi wa tsanihi wa sukuni tsalitsihi wa fathhi rabi'ihi nahwu safarjal. Nah, yang pertama fa'allalun, fa'allalun terjadi tasdid pada wazan ya. Pada wazan terjadi tasdid. Kenapa? Karena di situ ada tiga lam. Lam pertama sukun, lam kedua berharokat, lalu lam terakhir lam ketiga. Ada tiga lam. Karena ketemu bentuk lam yang sama berturut-turut dan diawali dengan sukun, maka di idgham, maka di idgham. Fi fathhi awalihi wa tsanihi wa sukuni tsalitsihi wa fathhi rabi'ihi. Contohnya safarjal. Idgham ini tidak terjadi pada mausun, tidak terjadi pada safarjal. Kenapa? Karena tidak ketemu huruf yang sama. Nah, safarjal jambu, sejenis jambu. Lanjutkan. As-sani fa'lalilun bi fathhi awwalihi wa sukuni tsanihi wa fathhi tsalitsihi wa kasri rabi'ihi nahwu jahmarish. Naam, yang wazan kedua dari khumasi yaitu fa'lalil dengan menfathah huruf pertama dan mensukun huruf kedua dan menfathah huruf ketiga dan mengkasrah huruf keempat. Contohnya jahmarish, wanita tua renta. Naam, lanjutkan. As-salis fu'allilun bi dhammi awwalihi wa fathhi tsanihi wa sukuni tsalitsihi wa kasri rabi'ihi nahwu qudza'mil. Naam, yang ketiga dari wazan khumasi adalah fu'allilun dengan mendomah huruf pertama dan menfathah huruf kedua dan mensukun huruf ketiga dan mengkasrah huruf keempat. Contohnya qudza'milun. Naam, di timbangan ada tasdid karena ketemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun. Adapun di mausun, contohnya kudakmil, tidak terjadi tasdid karena tidak ada huruf yang mewajibkan karena tidak ada huruf yang mewajibkan idgham. Nah, kudakmil yang suka bercanda atau berbuat batil. Nah, empat. Arwabi fi'lallun bi kasri awwalihi wa sukuni tsanihi wa fathhi tsalitsihi wa sukuni rabi'ihi nahwu kirta'bin. Nah, yang keempat adalah fi'lalun bi kasri awalihi dengan mengkasrah huruf pertama dan mensukun huruf kedua dan menfathah huruf ketiga dan mensukun huruf keempat. contohnya kirtabun. Nah, kirtabun di catatan kaki atau hasyiah Hudori menyebutkan huwa syai'ul haqir, sesuatu yang remeh, yang rendah. Nah, juga bisa diartikan potongan awan, mendung ya. Nah, lanjutkan. Wa asyara biqawlihi wa ma ghayara ila akhirihi ila annahu idza jaa syai'un ala khilafi ma dzukira fa huwa imma naqisun wa imma mazidun fihi fal awwalu kayadin wa damin was tsani kastikhrajin wa iqtidarin. Naam. Wa asyara biqawlihi wa ma ghayara ila akhirihi, dan mengisyaratkan dengan ucapannya yang di bait wa ma ghayara sampai akhir bait ila annahu, isyarat ini kepada idza jaa syai'un ala khilafi ma dzukir, jika datang kata isim menyelisihi timbangan yang disebutkan, fahuwa imma naqisun, maka bisa jadi isim tersebut naqis, ada huruf yang kurang. Wa imma mazidun, dan bisa juga isim tersebut mazid, ada tambahannya. Fal awalu, contoh yang pertama adalah yang naqis, ka yadin wa damin. Nah, yadun damun, kita lihat ada dua huruf. Sedangkan tadi disebutkan isim paling sedikit tiga huruf. Timbangannya apa? Bisa fa'alun, bisa fu'alun, bisa fu'lun, bisa fa'lun. Nah, dan seterusnya. Kok di sini ada dua huruf? Yadun dan damun. Maka apa? Jawabannya iman nakisun. Dia itu nakis. Ada huruf yang dibuang, ada huruf yang dihapus. Yadun asalnya yadayun. Damun asalnya damayun. Wajannya apa? Fa'alun. Wathani yang kedua, kastikhraj. Nah, waqtidar. Nah, istikhraj ikut timbangan ifta'ala, istaf'ala. Nah, iqtidar ikut timbangan ifta'ala. Kemudian ada mazid satu huruf menjadi ifti'al dan istif'al dan ifti'al. Ada timbangan, ada tambahan, tambahan lebih dari satu huruf ya. Yang pada istif'al lebih menjadi ada tambahan tiga huruf, yang iqtidar ada tambahan tiga huruf juga. Nah, artinya ketika berbeda dengan tambahan, artinya ketika berbeda dengan wazan yang disebutkan, maka perbedaan itu dikarenakan ada tambahan atau karena ada pengurangan. Nah, alhamdulillah selesai dari sekian bait. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Subhanakum tika asyadu ala ilan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.